Selamat malam, terima kasih telah datang di acara ini, Design It Yourself yang kelima. Jadi hari ini kita akan membicarakan seni urban, urban arts, dengan pembicara yang di sini ada Street Art Surabaya, ada Brangerous dan Exco dan Regi Murti, dan moderator oleh Obet Bima. Jadi ya, kita sebentar lagi akan mulai. Sementara silakan menikmati dulu aja ya. Jadi monggo pembicaranya naik aja. Oh ya, makanannya kali ini dari Regi nih. Jadi thank you ke Regi deh. Silakan semua panelis. Panelis mohon maju ke depan. Tenang aja, itu makanannya aja di depan juga kok. Acara ini ada selama sebulan, selama bulan Oktober. Kita tiap Sabtu Minggu. Jadi selama bulan Oktober ini kita memang ada acara-acara desain. Kalendernya bisa dilihat di newsletter, tapi sebenarnya habis newsletternya. Nanti akan cetak lagi. Kalau mau lihat lengkapnya juga ada di internet. Nanti bisa dilihat di sini. Hari Selasa ini ada workshop dengan Arrington de Dioniso. Itu lalu juga Sabtu depan dan Minggu depan ada diskusi tentang fashion dan kemudian digital media. Jadi lengkapnya bisa klik sini, nanti bisa lihat jadwalnya. Jadwalnya di sini ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya oper aja langsung. Terima kasih. Sobat, terima kasih. Baik, hari ini kita akan membicarakan mengenai urban art. Jadi sudah hadir beberapa panelis yang sengaja dihadirkan di sini. Tidak sekedar macang karya, tapi mereka juga akan berbicara banyak tentang apa itu urban art. Kemudian kita ingin mendiskusikan tentang bagaimana perkembangan urban art di Surabaya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kota lain, okelah biarkan itu berjalan. Sekarang kita ngomong ke kita sendiri. Yang pertama saya minta masing-masing panelis untuk memperkenalkan diri, mungkin sekaligus nanti kalau ada karya yang akan diputarkan, mulai dari Street Art Surabaya, kemudian komunitas Brangerous, kemudian Exco Warhol, anak buahnya Andy Warhol, kemudian Ready. Silakan mulai dari Street Art Surabaya memperkenalkan diri, sekaligus mungkin karya-karyanya mas ya. Langsung di presentasikan ya, karyanya. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Saya perwakilan dari Street Art Surabaya. Nama saya Rian Rizky, a.k.a. Tank. Surabaya, Street Art Surabaya ini ada mulai bulan Januari tanggal 10 tahun 2005. Kemudian ini corporate identity kami yang lama, terus ini yang baru. Kalau teman-teman bisa sering lihat, kami ada kurang lebih 8 orang person yang aktif dalam berkarya. Kami lebih fokus di graffiti, mural, stensil, dan lain sebagainya yang berbau street art. Kemudian yang sering kami karyakan adalah karya yang penuh kasih. Jadi karya yang penuh kasih itu maksudnya gini, karya kami itu difokuskan untuk Tuhan, untuk sesama, dan untuk diri kita sendiri. Itu. Ini ada beberapa folder-folder kru kami, tim-tim kami di dalamnya itu. Uh, ada yang perlu kami sampaikan juga ketika kami berkarya, minta tolong yang full wall, Mas. Full wall nomor 8. Nah, ini karya kami terbaru di daerah Beratang. Kalau pagi ini dibuat jualan mobil, kalau malam dibuat jualan bubur kacang hijau. Kami bukan hanya sekedar berkarya, tapi kami ingin memberi dampak buat orang yang ada di sekitar kami. Contohnya untuk para penjual mobil itu dan para penjual bubur kacang hijau. Maksudnya adalah ketika kami sudah membuat karya ini, kami sudah melakukan riset, ya riset kecil-kecilan lah, omset pendapatan mereka secara nggak langsung bertambah. Jadi kami bukan hanya sekedar berkarya tanpa opini yang jelas dan tanpa bisa dipertanggungjawabkan, tapi kami memberi pesan-pesan yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Mas Rizky. Selanjutnya silakan dari Prejeris, Lori dan Dinar. Ya, saya Dinar dari Prejeris. Sendiri adalah sekumpulan wanita-wanita dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi ada nggak cuma desainer grafis, ada macam-macam, ada yang kuliah ekonomi, ada yang SMA, ada yang kuliah psikologi dan sebagainya. Yang kita lakukan selama ini adalah pameran sih sebenarnya, cuma pamerannya juga kecil-kecilan, paling ikut event apa. Cuma baru sekali aja tahun 2008 kita solo exhibition di SCCL. Graffiti itu kejar-kejaran sama polisi juga gitu kan, karena itu temboknya orang, kadang-kadang seperti itu. Nah, cewek kan gak bisa seperti itu, jadi ya itulah, ada juga sih cewek yang ke arah sana, ke graffiti. Tapi sekarang ini ya kita belum sampai ke public space, kita masih yang conventional art, jadi masih yang bikin di kanvas, bikin di kertas gitu kan. Terus kita istilahnya kita kasih frame, terus kita pamerkan. Jadi sekarang ini cuma sebatas itu, tapi next time mungkin kita akan merambah ke, ya cewek-cewek ini akan merambah ke public space, knows gitu kan, suatu saat nanti. Jadi tunggu saja nanti berikutnya seperti apa dari Dangerous, sekumpulan cewek-cewek. Jadi yang ikut ya cewek-cewek gitu kan. Selama ini kan belum ada kan komunitas yang ya memfasilitasi cewek-cewek. Jadi mungkin di sini cewek-cewek yang tertarik untuk ikutan gabung, silakan. Sip. Harus cewek ya? Harus cewek. Harus cewek. Oh. Berarti ada batasan umur dong? Enggak. Soalnya kalau pakai bra, jawabannya tahun ke atas. Kayak biasanya. Iya, yang sebenarnya kan maaf, sorry. Berarti berarti ada batasan umur lah katakanlah. Maksudnya sebenarnya standar. Sebenarnya kan kenapa kok ya tadi bercanda ya sih dia. Bukan. Tapi tidak dibatasi dengan umur. Kalau wanita yang pingin misalkan yang usia lebih muda gitu kan, teenage gitu kan. Kalau mau berkarya ya enggak apa-apa, kita fasilitasi. Cuma maksudnya di sini pengertiannya kan istilahnya kayak pengertiannya kalau pakai berarti ya cewek. Ya kita sebenarnya selama ini sih awalnya kita konsepnya fun, pokoknya kita berkarya fun, kita punya unek-unek. Otomatis kalau urban art kan karena kita tinggal di kota gitu, kita membawa idealisme masing-masing, jadi kita punya respon meresponi permasalahan kota itu dengan masing-masing idealisme kita, lalu dituangkan ke areanya kita gitu. Sebenarnya sih itu udah kalau dihubungin sama urban art sih dangerous, itu kayak semacam pergerakannya anak-anak muda lah berkarya. Bakal banyak pertanyaan ke Brangers ya, nggak tahu mereka pura-pura pakai bra atau gimana biar bisa masuk. Tahu. Langsung ke Isku, monggo. Selamat malam, nama saya Isku, saya seniman muda berbahaya, bahkan tidak zaman berbahaya. Permen Isda. Asik. Saya sama teman-teman punya kelompok bunuh diri yang, saya bilang kelompok kami berjenis cerita. Dalam artian kita enggak pakai di visual aja. Soalnya selama ini saya lihat di Surabaya street art hanya melulu di graffiti dan mural. Kalau kita juga ngelakuin street instalasi, kita juga ngelakuin aksi jalanan seperti itu. Mungkin contohnya itu iku Mas. Oh. Mungkin Ica bisa bantuin. Contoh karya itu. Mungkin di Lesu ini beberapa mural dari saya sama teman-teman bunuh diri. Bisa dilihat kita pakai bahasa-bahasa visual dan warna-warna visual yang ceria, tapi tetap dengan pesan yang dalam. Kalau orang yang lihat benar-benar peka. Soalnya saya pingin ngasih satu pesan, tapi tidak dipandang itu sesuatu di publik mikir, waduh gambarnya wis horor kayak gini. Pemene pesene. Jadi saya menipu dengan warna-warna yang ceria dan visual-visual yang kayak gini sih mungkin. Jadi ini mungkin contoh-contoh mural dari saya sama teman-teman. Temanya juga variatif. Ada tema keseharian, tema pertemanan. Kadang kami juga mendedikasikan buat seseorang toko yang mungkin kita kagumi untuk kita jadikan karya mural. Iya, waktu itu pernah bikin tato mentawai juga ya? Iya. Itu pun juga dadakan, jadi kebetulan waktu di C2O ada acara, mungkin di sini nggak ada fotonya, ada acara tato mentawai. Jadi kita kami inisiatif gimana kalau kita mendedikasikan bahwa kita juga konsep di tato, kita juga suka tato tradisional. Cuma kita bukan seniman tato, kita seniman tembok. Jadi kita bikin karyanya di tembok nih. Jadi ini contoh-contoh karya mural. Ya itu aja sih mungkin. Terima kasih. Jadi yang berikutnya ini salah satu anak muda yang berbakat juga. Oh iya, sangat. Monggo. Selamat malam. Selamat malam. Udah. Nama saya Redi Murti. Mahasiswa UK Petra. Ya, tagihan bilangnya membuat memiliki menciptakan ya, suatu tokoh karakter ya, seperti yang saudara lihat saya namai Nutface. Saya juga pernah bikin mural sama teman-teman. Jadi sekedar cerita, dia ini malu-malu sekali untuk di sini, tapi karyanya lihat sendiri deh. Harus kerennya luar biasa. Beberapa ini kayak Exco, kemudian Ready, mungkin ada tarik dalam waktu dekat tanggal 20-an itu ada Jatim Binil. Dari sini mungkin nanti bisa melihat karyanya seperti apa mereka. Oke, belum. Kita masuk diskusi ya. Jadi mungkin saya punya gambaran tentang urban art itu seperti apa dari berbagai sumber gitu ya. Jadi nanti saya minta respon gitu ya, minta komentarnya. Jadi kalau kita ngomong urban art, tadi ada beberapa yang bahkan sudah mengkategorisasikan dirinya itu masuk dalam wilayah street art gitu ya. Kemudian ada yang masuk ke wilayah komunitas fashion, kemudian karakter desain gitu. Saya pikir cukuplah untuk merepresentasikan masalah urban art untuk malam ini. Jadi kalau dari beberapa sumber saya mengutip gitu ya, bahwa kalau kita ngomong urban art, maka sebenarnya kalau dalam definisi, kalau kita ngomong bahasa gitu ya, itu biasanya ada lawan kata, ada oposisi binernya. Jadi kalau kita ngomong urban art, sementara urban art itu gaya seni yang berhubungan dengan kota dan kehidupan kota atau mungkin peradaban kota dan sebagainya gitu ya. Di sisi yang lain berarti saya mencatat di sini kalau kita ngomong urban art, maka apakah ada sejarah gitu ya, atau mungkin dari beberapa teman-teman ini bisa menjelaskan sebenarnya berdasarkan pengalaman atau mungkin dari apa yang sudah diketahui, urban art itu seperti apa. Jadi apa yang membedakan dengan katakanlah kalau kita ngomong street art gitu ya, atau kita ngomong tadi ada yang karakter desain, ada yang macam-macam tadi. Nah kira-kira sebenarnya urban art itu kayak apa? Mulai Mas Rizky. Basic tentang urban art sebenarnya saya nggak mendalami benar tentang urban art itu apa, tapi yang jelas kami berkarya di suatu kondisi yang berada pada posisi urban art, di mana kami berkarya di ruang lingkup perkotaan yang notabene banyak sistem-sistem yang seharusnya dibenahi dan apa istilahnya dikoreksi lewat anak-anak muda. Tapi karena lagi-lagi kami hanya bisa berkarya dengan bentuk visual, warna, tulisan dan sebagainya, maka kami merepresentasi urban art dengan karya seni. Mungkin yang perlu kita ketahui dari Mas Rizky ini, saya juga baru tahu ketika waktu tema apa desain grafis kapan hari itu. Jadi Mas Rizky ini salah satu cak Surabaya. Jadi saya berpikir ini menarik juga kalau kita ngomongkan cak Surabaya kan biasanya membawa misi-misi pemerintah gitu kan. Katakanlah kalau hubungannya dengan urban art, dengan graffiti, dengan mural, mereka kan banyak ngomong masalah keindahan kota. Sementara kamu kan banyak katanya itu kan justru mengotori kota. Gimana itu? Lagi-lagi kami kembali ke awal tadi, berkarya dengan kasih. Jadi ketika kami menghasilkan satu karya, atau saya pribadi menghasilkan satu karya, saya berpikir positif terhadap karya saya. Bukan berarti kemarin sempat membahas tentang desain grafis itu, bahwa kita menciptakan sesuatu itu seperti menyampah. Tapi ya dibalik lagi, nyampahnya seperti apa guys? nyampah positif atau nyampah negatif. Kalau dari saya pribadi, saya berpositif thinking terhadap satu karya itu, dan otomatis pemerintah pun juga mau terima. Gitu ya. Iya. Oke. Okay. Ya, mungkin dari Brangers siapa, Mbak Luri atau Mbak Dinar? Cak. Saya ke bawah ya. Saya senior. Iya gitu Pak. Nah, kita tidak jangan lagi melihat kalau urban art selalu graffiti paling ya graffiti, street art gitu kan. Tapi apapun di sekitar kita jadi public space yang bisa direspon sebenarnya. Jadi kayak misalkan meja gitu atau gini deh. Di sebelahnya halte bis gitu, kalau kita mau respon itu ya itu bisa jadi urban art juga gitu kan. Di respon kita misalkan kita lukis atau kita kasih grafiti sedikit di telepon itu, atau mungkin teleponnya di gagangnya dimodifikasi. Tapi lagi kalau misalkan kita melakukan itu dikaitkan dengan vandal gitu kan, vandalism. Nah, padahal si senimannya itu sendiri melihatnya itu pasti bahwa apa yang dia lakukan itu adalah respon atau sedikit memberontak tapi dengan cara berkesenian seperti itu, atau merespon medianya. Nah, dia melihatnya itu positif. Padahal orang lain bisa juga sih melihat gila telepon umum kok dicoret-coret gitu. Gila itu tempat duduk kok jadi kayak gini. Aslinya catnya bagus gitu kan. Terus ternyata ada gambar-gambarnya itu atau ada tulisan-tulisan itu. Nah, ya itu tadi kita nggak tahu ya, sementara ini kalau dari Brangers sendiri kita melihatnya di kita tuh orang kota, kita tinggal di kota, otomatis kita mengalami permasalahan yang dialami orang-orang kota pada umumnya juga gitu kan. Permasalahan kota itu kita ekspresikan, kita campurkan dengan idealisme kita, terus kita punya pemikiran apa tentang isu kota di kota itu, terus kita ungkapkan dalam sebuah karya. Jadi kayak semacam mentransferkan pemikiran itulah, pemikiran merespon dari masalah-masalah kekotaan itu ke dalam karya seni. Tapi untuk sementara ini konvensional sih, jadi kita belum ke arah yang merespon public space yang kayak ya teman-teman kita di sini yang lakukan. Jadi kayak semacam graffiti tadi itu apa ya, topo ya, topo yang tadi rolling door itu, atau bahkan tembok-tembok gitu sih, kita belum kesana. Kita masih yang paling kanvas atau ya kertas yang di print terus di frame terus dipamerkan. Terus pernah ada video, kita juga pernah untuk trigger ya, tapi kayak itu menarik juga yang bra itu kan, merespon bra itu. Nah, nggak tahu deh itu tuh gimana ceritanya, mungkin bisa diteruskan. Itu ya, media baru sih itu media baru, dan itu sempat mengundang kontroversi juga sih. Jadi waktu eksibisi pertama kita buat custom bra untuk wanita. Custom bra, jadi medianya bra, terserah mau digambar mau dihias kayak apa, nanti dipajang itu bebas buat siapa aja. Buat cewek nih, hanya untuk cewek. Yang datang boleh semua, tapi yang bikin cewek yang berani. Jadi ya, kita pakai media barunya itu aja sih. Atau tuh sempat yang kamu ceritain ke aku tuh, yang waktu itu ada orang-orang yang datang ke sana sempat mengundang gara-gara orang Indonesia kok, karena anak Indonesia kok bisa bikin bra itu loh, bra yang dilukis itu kan agak kontroversial. Pokoknya medianya yang baru dari kita. nggak pernah kepikiran mungkin bikin instalasi sih. Cuma sekarang ini masih fokus ke sana sih ya, ya. Sebenarnya karena ya karena kita saya ini kita punya kesibukan masing-masing dan ya. Itu kita nggak kolektif ya fokus ke berkesenian gitu pure. Kalau kita fokus ya saya rasa kita juga bakalan bikin mural tapi yang khas yang cewek toh di luar itu sudah banyak loh kayak street art artis yang cewek gitu. Jadi seniman graffiti yang cewek itu bahkan sudah banyak. Jadi sebenarnya permasalahan mereka itu adalah kemampuan mereka. Itu mereka tuh sering dibanding-bandingin soalnya. Sering dibanding-bandingin sama bomber cowok gitu kan. Pasti kan karena dulu awalnya kan kalau graffiti kan nyemprotin gitu terus sembunyi-sembunyi gitu kan ngeliat tuh kalau ada polisi atau kalau ada yang itu tuh temboknya orang gitu kan kalau ada yang tahu kan bisa dikejar kan bisa lari dan yo pokoknya agak sedikit cowok sih itu memang maco lah kegiatan yang maco maskulin kita kan nggak mungkin juga lari-lari kejar-kejaran ya kayaknya tuh tapi harus susah ya. Urban art tuh harus public space nggak juga sih pak nggak juga menurut pak, saya pak masih muda mas aneh rasanya akang nggak juga sih mas jadi sebenarnya itu kan teorinya saya baca teorinya itu diidentikan dengan public space gitu tapi kalau menurut kami sih apapun lah pokoknya ada idealisme yaitu tadi kita penduduk kita tinggal di kota kita mengalami permasalahan kota terus kita punya pemikiran dan fantasi-fantasi itu dicampurin diudep-udep terus dituangin di karya seni nah medianya apa terserah. Oke ya Mas Xgo ini kayaknya sudah mempersiapkan mengenai definisi urban art udah 2 minggu kayaknya dia sudah ngulik-ngulik buku jadwal. Silakan Mas. Operator. Gajah benar. Ini menurut teori saya sih. Operatornya hilang. Ini operatornya mangan sih. Kita bahas soal urban art. Soalnya pertama si Kathleen ngasih info ke saya street art kemudian diubah menjadi urban art. Jadi apa itu street art dan urban art? Arif. Kayak Palu cocok. Yang urban art. Iya. Bukan satunya. Nah, kalau menurut saya ini moga-moga aja benar ini teori saya sendiri. Jadi bentuk kalau kita mengacu ke urban art, street art bagian dari urban art. Jadi bentuk seni yang mengacu kepada budaya perkotaan mungkin dari beberapa teman-teman ada benernya juga tadi. Yang berkembang di era sekarang di mana bentuk seni itu sendiri lahir. Jadi urban art lahir di era kita lahir. Dulu nggak ada urban art, dulu adanya mungkin seni yang bagus, seni apa, whatever itu. Dan berkaitan erat dengan kemunculan teknologi yang semakin maju. Jadi intinya kita memandang kemajuan kota itu sebagai kegelisahan kita. Dan kalau kita ngambil contoh-contoh karya-karya urban art, itu nggak harus di public space. Kita ambil contoh paper toys, dimana kegelisahan teman-teman dengan semakin maraknya teknologi cetak yang makin dahsyat, makin canggih. Kemudian ada custom shoes atau bag atau yang lain, stiker, atau kita juga bisa masuk di video art. Jadi kita kalau ngomong urban art, kita nggak melulu fokus di street art. Video art termasuk juga bagian dari urban art, mana video itu lahir di era kemajuan teknologi. Dulu nggak ada video, komik urban ada, dulu ada komik. Cuma komik urban bentuknya emang harus yang kekinian di masa sekarang dan street art sendiri. Nah kalau kita pengen bilang ke arah street artnya sendiri itu merupakan bagian dari urban art. Namun dalam konteks ini street art hadir sebagai wilayah dan bidangnya sendiri. Dalam artian dari kata streetnya sendiri, di mana ruang publik di wilayah jalanan dan sebagaimana umumnya jalanan street art hadir sebagai seni yang didominasi oleh kaum muda dengan gerakan pemberontakannya. Serta tampil dengan keliaran-keliaran khas jalanan. Jadi di sini saya menggarisbawahi soal kata street jalanan dengan ekspresif yang lebih liar, khas anak muda, mungkin seperti itu sih. Jadi kalau saya bisa membedakan antara urban art dan street art, mungkin seperti ini. Dan semoga, semoga aja teori saya benar. Gitu. Terima kasih. Yang tadi itu yang street art tadi? Yang oh mungkin ini nyambung ke yang street art ya. Ini aslinya juga saya agak-agak lancang memberi penjabaran, cuma ini sekedar teori saya lagi saya bilang kayak gitu. Jadi kalau saya ngambil street art ada dua wilayah. Pertama kita kalau mengacu di wilayah jalanan mungkin seperti ini. Jadi pada kenyataannya seni jalanan memang seharusnya berada di jalanan dalam artian kondisi di ruang publik. Dan ruang publik adalah ruang pembebasan di mana street art hadir sebagai gerakan seni pemberontakan yang tadi saya bilang, dan kegelisahan anak-anak muda tipikal kita ya mungkin bisa dibaca sendiri. Dan contohnya akhirnya lahir-lahir karya seperti coret-coret di dinding, kayak graffiti apa tagging, aksi tempel-tempel seperti stiker, pasta apa poster, lukisan-lukisan kritik sosial atau mural, dan aksi seni lainnya yang gak harus melulu di visual. Dan kalau kita bilang kita masuk ke ranah kesenian, kita rujuk lagi di mungkin di sini saya menggarisbawahi street art di ranah seni rupa, dalam artian di visual mempunyai peranan yang sangat penting di dunia seni rupa, di mana dulu mungkin street art hadir sebagai seni low, kan dulu ada low art, high art gitu. Jadi mungkin dulu masih dipandang sebagai seni yang rendah, dan mungkin sekarang seni-seni seperti itu patut diperhitungkan lagi di era-era keurbanan sekarang. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ada belasannya. Aja belasan kok. Nah ini kita pengen dengar dari Mas Redi. Wah kayaknya sabar ini mau ngomong. Monggo. Nah jelas, setahu saya urban art itu seniman-seniman apa? Suatu respon kreatif dari seniman-seniman untuk gambarkan problematika di masyarakat kota. Oke, mungkin kalau kita ngomong masalah proses gitu ya, proses kreatif gitu ya, nude face itu kan saya nggak ngerti apakah ada itu kalau kita ngomong karakter apa itu namanya karakter desain gitu ya, kalau kita ngomong wilayah urban art salah satunya ke situ, apa yang diharapkan dari si nude face ini? Artinya ketika kamu menghasilkan karya yang nude face itu apa yang mau diomongkan? Ya itu asik loh ini. Iya. Pasti ada sesuatu. Ya mungkin nanti biasanya kalau penciptanya sendiri agak bingung ya, tapi mungkin orang lain yang justru akan memaknai itu sama sering, seperti karya street art mungkin ya. Jadi karya-karya di tembok itu terkadang juga sedikit absurd juga mungkin ya, ada yang ke situ. Kemudian di beberapa karya-karya kalau kita ngomong ke fashion gitu ya, beberapa distro juga ada karakter-karakter yang menurut kita juga absurd gitu. Tetapi saya menggarisbawahi bahwa kalau kita ngomong banget, kalau ada beberapa hal yang tersembunyi sebenarnya yang tadi diomongkan, bahwa terutama dari Mas Exgo itu ada satu apa semacam atmosfer gitu ya. Jadi atmosfer ketika eranya high art yang semua masuk di museum atau di galeri gitu ya. Mereka yang berpameran di galeri otomatis itu karya yang agung, karya yang bagus gitu ya. Kemudian muncullah orang-orang yang mencoba mendobrak sistem itu gitu, sehingga terkesan nilai-nilai yang mapan itu menjadi runtuh gitu. Saya sih berpikir bahwa apakah karya-karya yang dihasilkan oleh mas-mas dan mbak-mbak ini memang sengaja diarahkan ke situ, artinya ada semacam isu-isu sosial, atau mungkin kalau saya mencatat di sini sikap-sikap politik, kemudian anti kemapanan, dan apalah, mungkin adakah sesuatu di situ yang ingin diutarakan? Mungkin dari Treasures? Kalau dari kita isu kayak gitu nggak ada sih, lebih ke masalah gender kalau kita ya. Jadi mungkin nggak usah antara laki-laki sama wanita, antara laki-laki sama laki-laki aja kadang-kadang untuk masalah karya ya masih kampusnya nggak masuk kayak gitu-gitu nah. Gak masuk. Ya berasal dari situ aja. Karena sih simpelnya cuma dia pengen berkarya ya. Ya sih kita cuma pengen berkarya. Karena biar ini tuh nggak mati gitu. Tangan tuh nggak. Nggak. Maksudnya kalau saya sendiri sih di depan komputer ya toh sudah itu ngajar ya kayak gitu tapi kreativitasnya tuh pengen di apa ya di apply-kan ya gimana sih diaplikasikan atau diterapkan jadi saya berkarya itu sendiri sebenarnya sudah cukup buat saya sudah cukup senang gitu loh untuk bisa menghasilkan suatu karya itu dan komunitasnya itu ya open dan konstruktif gitu ya. Jadi kita akan ya nanti kita tunggu ide-ide dari yang lain juga dan ya berawal dari masalah gender tadi makanya kita kan ngasih wadah buat cewek-cewek yang sering dibilang gak masuk itu tadi untuk berkarya gitu. Yang kita bawa sih biasanya tema-temanya berhubungan dengan cewek cuman waktu saya lihat kalau bikin pameran kayak temanya tifut bareng-bareng ya? Baru sekali food bareng-bareng. Jadi biasanya konsisten tiap bulan ya? Online. Lalu online tiap bulan. Terakhir temanya di voting. Sebelum-sebelumnya untuk ini gimana? Tapi berarti anu bersama ya. Pokoknya selama ini kita ngambilnya tema-temanya yang kewanitaan. Sebenarnya apa yang diomongkan itu sudah masuk satu wilayah ini ya. Bagaimana menyuarakan sikap politik perempuan gitu ya di tengah-tengah maskulinitas gitu. Seperti itu lah. Apa? Gimana mas, kalau dari sudut Surabaya? Saya mau menyikapi omongannya siapa tadi? Mbak Ruri tentang kejar-mengejar. Ketika di street art, kami bercermin terhadap komunitas kami sendiri, street art Surabaya. Karena basic awal kita berkarya itu memang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ketika siapapun yang ingin berkompromi dengan kami atau berkomunikasi atau apapun lah itu yang sifatnya baik atau tidak baik atau mengganggu itu kami layani semua. Jadi sebenarnya pandangan orang tentang street art atau graffiti lebih fokusnya graffiti ya, graffiti tentang kejar-mengejar itu pandangan di sononya, di luar negerinya. Tapi kalau kami pribadi berpendapat bahwa street art ya harus dipertanggungjawabkan, kita berkarya, kita berbuat itu harus dipertanggungjawabkan. Ada Satpol PP, ada polisi, ada preman, ada apapun, kita harus layani. Dulu saya pernah nonton filmnya Basquiat. Jadi ketika dia gak diterima di wilayah high art gitu ya, masuk ke mana? Galeri gitu ya. Maka dia larinya ke puisi, membuat puisi-puisi graffiti, ya seperti itulah. Apakah itu juga yang dilakukan street art Surabaya? Artinya jangan-jangan nih ada semacam frustrasi sosial gitu ya. Kemudian daripada ngebom sana sini, mending ngebom tembok gitu. Ini sebuah ejakulasi kami. Masuk. Jadi sebuah apa ya istilahnya angan-angan yang ada di ujung rambut ini yang gak bisa dikeluarkan, kita sampaikan lewat graffiti. Jadi yang dicontohkan Basquiat tadi juga salah satunya juga seperti itu. Ketika akan menggarap salah satu tembok, Anda juga lakukan pembicaraan di komunitas? Pasti, tapi ketika ada isu tertentu atau keinginan sendiri untuk hari ini saya harus berkarya, otomatis secara pribadi itu akan dilakukan. Sebelum saya menambahkan itu, saya perkenalkan dulu ada teman saya dari Jakarta. Popo. Cerita dulu. Mas Popo, ini kemarin ngisi seminar di kampus saya. tentang komunikasi visual dan desain tentang komunikasi visual dan pesan moral. Sebenarnya Sabtu kemarin dia mau pulang, cuman mau sempat hadir di acara ini untuk datang dan ikut berdiskusi. Mungkin nanti saya minta masukan dari Mas Popo. Artinya memberikan satu gambaran Jakarta, Surabaya kan menarik ya kalau kita. Ya, itulah. Mas Exgo, gimana Mas proses kreatifnya dari bunuh diri? Proses kreatif kalau dari kami sih ngalir aja sih Mas. Cuma intinya kita berkesenian, saya nggak ngomong berkarya sih, soalnya ibuku goreng tahu itu jadi karya loh, jadi tahu aja. Jadi kita berkesenian itu pengen menyuarakan, istilahnya berpropaganda juga. Jadi media propaganda kita itu di media-media yang mungkin ruang publik itu lebih ngenak. Dalam artian publik semua kelas itu ada sih. Jadi bukan berarti kami tidak mau di ranah yang high atau apa, enggak. Cuma kalau kita ngomongin soal propaganda atau penyampaian pesan kan lebih masuk kalau di wilayah publik, mungkin seperti itu sih. Nggak tahu itu kami bikin komik, bikin street art atau bentuknya kayak stensil apa-apa itu kayak. Yang penting intinya kita menyuarakan pesan dari kami, dan diterima atau enggak itu terserah publik. Dari 10 orang yang lihat, 2 orang yang terima, 8 orang yang misu-misui, ya monggo, itu haknya mereka. Tapi kita bisanya cuma seperti itu. Jadi kita menyuarakannya seperti itu. Kami bisanya gambar, ya udah kita propagandanya lewat media visual itu aja. Oke. Ya, kalau Mas Redi, Mas. Benar nggak Mas? Jadi gini, kalau saya lihat karakternya Nubes ya, yang selalu tersenyum, kemudian terkesan nggak ada masalah gitu. Itu sebuah gambaran tentang, oke lah kita di Surabaya yang pengap, yang ya kayak gini lah gitu. Kita tersenyum saja kayak gitu nggak sih? Bisa, itu juga bisa masuk. Bagai tampangnya dia ya? Sebenarnya Nutfes itu adanya itu gara-gara hasil manifestasi saya. Gimana? Manifestasi saya. Saya ini orangnya sulit bergaul. Sulit tertutup. Sebenarnya karya cerdas. Saya sulit bersosial. Sulit lah pokoknya. Bukan anti sosial kan Mas? Bukan anti sosial. Sebenarnya ingin berbaur dengan masyarakat seperti itu. So asik. Tapi Anda bukan masyarakat yang tersisihkan kan? Lumayan. Tersisihkan itu akhirnya tercipta karakter saya. Oke. Ya, paling tidak sudah punya, kita punya gambaran gitu ya tentang urban art itu seperti apa. Jadi sekarang saya minta mungkin ada itu mata-mata di situ mbok majuan Popo. Gitu. Sudah berapa hari Mas di Surabaya? Tiba itu kemarin hari apa ya? Kamis. Berapa? 3 harian lah ya. Iya. Sebelumnya sih udah beberapa kali gitu sama teman-teman. Di sini gambar di jalan. Aku juga baru ngebentuk sama teman-teman di Jakarta itu Indonesian Street Art Database. Jadi sengaja memang untuk nemuin teman-teman dari patungan sendiri, dari dewa patungan, untuk merekam teman-teman, karena saya sadar betul mereka itu bagian dari sejarah yang besar ini. Jadi sampai pada akhirnya saya ke Surabaya, ke Lampung, ke Malang, ya, dan ke yang paling semangat juga intinya yang paling semangat, tapi mereka lebih survive itu adalah Surabaya. Wis, gitu. bonek gitu ya. Sebenarnya lebih ekstrim, saya nggak nyebut teman-teman ini seniman karena terlalu tua. Dan menyebut mereka adalah seni boy. Seniman. Oh iya. Karena Superman lebih tua daripada Superman. Jadi apa ya? Teman-teman di Surabaya itu jauh lebih mendobrak sistem yang ada di lainnya. Sama oh bisa gitu mas, ada ukuran apa? Artinya apakah teman-teman yang di kota lain itu sudah termasuki oleh sesuatu yang mendominasi atau gimana? Ya semua sudah disediakan, terutama di Jogja. Apa yang mau dilawan sekarang? Oh iya. Ketika kita mau ngomong lapar, tapi di hadapan kita banyak makanan, kalau kita nggak perlu teriak, tinggal makan. Saya sama teman-teman di Surabaya. Ya di Jogja, oke okay, tembok manapun bisa digambar. Nah itu sistem ya dia. Kalau kalau mereka mengaku street art atau berotak, itu sama sekali nggak ada yang berotak di sana. Jadi di Surabaya kayak gitu. Itu yang membuat saya lebih kerasan di sini karena teman-temannya lebih bandel. Dalam arti bandel itu punya sistem sendiri. Mereka anti sistem tapi punya sistem sendiri. Mendobrak secara sistemnya sendiri. Yang tanpa sadar yang aku senang lagi ya kita berkesenian aja gitu. Berkesenian aja otomatis ada sistem yang teratur di teman-teman Surabaya pada akhirnya yang fine art merasa tersenggol dengan yang fun art ini. Jadi ya teman-teman ini adalah fun art yang sedikit nimbel dengan mungkin banyak lahan banget gitu. Sip. Iya. Terima kasih Mas Ufo. Mungkin ada yang lain. Sepertinya banyak sekali para seniman-seniman jalanan. Seni boy dan seniman. Anjal. Saya melihat di sini ada Mas MNC. Saya selalu ingatnya itu MNC. Iya, Yusril. Iya. Mungkin ada sesuatu yang ingin diungkapkan Mas. Ceritakan saja Mas. Keluarnya apa? Curhat. Semua ada terdeskripsi kan cara mengerjakan. Jadi kalau ada request itu terdeskripsi. Ya, yang penting keberadaan saya itu mengakui keberadaan orang lain gitu. Itu aja, nggak masalah. Ya, ini juga menarik ya kayaknya Surabaya itu. Beberapa hari terakhir mulai panas subuh-subuh ngumpul itu seni jalanan mungkin C2O memfasilitasi ini untuk bertemu gitu. Kemudian saling membicarakan iya nggak sih gitu kan kalau saya dengar gitu kan ini mohon maaf dulu untuk yang dangerous, kita masih ngomong tembok dulu mas. Jadi yang saya dengar gitu ya, kok kayaknya semakin gesekan itu semakin meruncing gitu ya. Saya gak ngerti sih sudah diselesaikan atau belum gitu ya. Mungkin pengakuan dosa dari Mas Xgo gimana mas? Kalau gesekan pasti ada lah, pasti ada ya. Jalanan jadi gesekan sih gitu. Mungkin ya mungkin kalau siap gesekan apa gitu. Gesekan apa? Apa? Jadi mungkin tiap kota pasti ada permasalahan itu pasti ada. Cuma kalau kita ngomongin kita komunitas kita rembuk secara komunitas. Kalau untuk ada permasalahan kita selesaikan secara komunitas dalam artian ini baiknya gimana. Cuma lagi-lagi kita terbentur ke wilayah jalanan dalam artian jalanan milik siapa saja dan saya pengen tanya juga kepada teman-teman street art mungkin yang ada di sini mungkin dari teman-teman graffiti atau teman-teman yang lain jalanan yang selalu mengembar-gemborkan kata respect ya. Apa sih respect itu sendiri kalau masih ada pergesekan di jalanan Jadi kan saya semuanya belum paham apa arti kata respect itu sendiri. Menghargai itu dalam bentuk seperti apa? Kalau kita masuk di wilayah jalanan, dan saya nggak berkapasitas untuk bisa menjawab itu. Jadi yaitu di sini juga saya ingin share buat teman-teman juga apa itu respect di wilayah jalanan sendiri. Iya iya, Mas. Street art Surabaya. Street art Surabaya. Menyambung ya, atau nyambung aja. Menyambung kata respect tadi. Sebenarnya banyak definisi tentang respect. Kalau digambarkan itu banyak sekali. Cuman ketika saya pribadi ini, saya yang ada di sini yang mendefinisikan tentang kata respect, ya menghargai sesama manusia. Menghargai sesama manusia, baik itu melalui karya seninya, baik itu ketika dia berbicara, ketika dia melihat, ketika dia apapun itu. Itu definisi tentang respect menurut kami. Cuman tadi disinggung tentang pergesekan. Kami memang beberapa waktu lalu sempat bergesekan dengan Mas Exco. Senggol-senggolan. Oh. Intinya senggol-senggolan. Temboknya sebelahan. Iya. Benar. Maksudnya gini, ketika pergesekan itu ada, sebenarnya menjadi sebuah komunikasi yang awalnya miss jadi mess. Jadi bisa jadi match gitu. Jadi bisa, oh ternyata karpe Max Esgo ini, karpe Street Art Surabaya gini. Ya udah ya, apa enaknya. Akhirnya kita sudah selesaikan. Lebih ke arah kami pribadi pun, ini kami Street Art Surabaya bercermin bahwa ketika kami berkarya, ketika kami disenggol, kami pun juga tidak diizinkan oleh siapapun orang itu untuk melarang mereka berkarya. Karena lagi-lagi yang dibilang Mas Exco tadi, jalanan ini milik orang bersama. Kecuali Mas Exco sudah diskusi sama saya mendefinisikan tentang lain soal ketika rumah siapa dicoret kemudian marah, saya pribadi marah, itu enggak masalah. Rumah saya dicoret sama Mas Exco nih, terus saya marah ke Mas Exco, itu enggak masalah. Cuman kemarin pergesekannya itu hanya apa ya, miskomunikasi tentang sebuah ya, Mas. Bumbu harus ada itu. Bumbu ya. Skenario ya. Bukan skenario. Oh, sorry. Terjadi skenario. Reality show. Terjadi sebuah gesekan itu karena kuasa Tuhan. Karena pengaruh Tuhan. Oh iya, karena pengaruh Tuhan. Saya mengakui itu pengaruh Tuhan. Karena lagi-lagi kami sebenarnya Street Art Surabaya ini tipikal orang yang mengalah. Ada, coba teman-teman yang di sini bisa membuktikan kalau ketika karya kami dicoret, kami tidak membalasnya. Ketika kami dirusak apapun, kami tidak membalasnya. Tapi kami berusaha untuk jaga diri, terus kemudian apa yang dibilang Mas Popo tadi, survive terhadap situasi yang ada. Seperti itu. Karena memang harus Tuhan harus punya kuasa ya. Pasti. Mimbar. Habis pulang gereja soalnya. Masuk. Kebalikan, Mas. Kebalikan. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan apa gitu ya, atau mungkin curhat, silakan. Iya, silakan, Mas. Tadi kita hilang semuanya juga. Jadi salah ya, di Jakarta sendiri kenapa ada vandal kalau memang gambar sampai selesai sampai habis sampai kampus itu nggak ada yang ganggu, kenapa mesti lari-lari kalau nggak ada yang jam? Jadi ya intinya sebenarnya untuk teman-teman dan termasuk saya untuk ya udah kita berkesenian cukup sampai situ aja, itu udah sebenarnya udah mengganggu. Kalau saya harus yang vandal terus harus menyusun memikirkan ini ruang publik atau enggak, sebenarnya kita harus sadar ruang publik sama sekali nggak ada gitu. Sama sekali karena ya kita menaruh karya di mana-mana untuk teman street art gitu, kecuali mereka menaruh karyanya itu di kamar sendiri, itu baru hak penuh terhadap karyanya ada. Jadi itu sangat udah nggak usah diomongin lagi ketika tiban meniban itu ada, pergesekan itu ada. Kalau memang sadar betul ruang publik gitu, ya saya kurang bisa ngomong ya, saya ngasih contoh ya. Kalau kita sebatang korek nggak mau bersenggolan dengan korek lain, gimana caranya? Sedangkan kita dalam satu kotak, gimana kita menyebut dalam kotak itu ruang publik? Tetap ada pergesekan, tetap ada gitu. Jadi kita tuh generasi yang harus mengerjakan wacana lainnya jauh dari memikirkan ruang publik dan pergesekan itu sendiri kayak gitu. Jadi teman-teman di sini balik lagi ke ruang publik tadi, mungkin nanti dari jalan salah satunya adalah harus berkarya bareng mungkin gitu. Jadi ya, harus ada jalan dari mungkin karena komunikasi dari karya ke karya mungkin ya, misalnya aku sama Mas Rizky belum pernah ketemu tapi kita komunikasi dari karya, aku tiban karyanya dia, dia tiban lagi terus main tiban-tiban nggak pernah selesai kayak gitu ya. Intinya kalau udah tiban-tibanan ya mungkin bisa bangun tembok sendiri dalam kamar terus gambar sendiri, ya udah selesai sampai 100 tahun nggak ada yang nyibang, kurang lebih gitu mungkin saya tahu. Ya masuk masuk. Oke, silakan ada lagi yang mau berkomentar monggo, mungkin nggak harus ke wilayah ini ya, nggak harus wilayah graffiti misal, silakan yang lain, mungkin ada yang punya komunitas apa yang belum tersentuh di sini, silakan. Dari Brangers sendiri selain berkarya bareng ya, otomatis kalau berkarya bareng itu pintu buat orang lewat event gitu ya, mendekati itu baru diskusi. Tapi selain tidak berkarya bareng, apa ya isu yang dimunculkan, apakah melakukan edukasi tentang bukan berat kesetaraan gender misalnya atau seperti apa? Solid ya, yang ikut gitu. Sebenarnya gini, kita karena berawal dari leisure time dan akhirnya bagaimana memfasilitasi keinginan kita untuk memanfaatkan leisure time dengan kita tidak mengistirahatkan otak kita, kita masih tetap berkarya, gitu kan? Saya dimulai dari itu. Ya kita tidak berusaha untuk mengikat karena kalau yang udah yang dibilang, oke kamu panitia ini, kamu tugasnya ini, takutnya ntar malah kabur semua, karena konsepnya kita ya, dari awal tuh cuma fun, leisure time, udah gitu. Ya mungkin Seiring dengan berkembangnya waktu, nantinya kita akan lebih yang okay, jangan hanya sebatas leisure time aja kita berkarya, tapi diseriusin mungkin nanti seperti itu. Tapi sementara ini kita masih di area itu. Lagi pula untuk memposisikan cewek di komunitas yang istilahnya kalau kayak gini kan cowok-cowok semua. Kita lihat di sini yang cewek cuma berapa persen sih? Paling cuma 20% gitu kan cowok semua. Nah, itu kita pelan-pelan akan menuju ke sana gitu. Jadi kita punya posisi sendiri. Oke, ini dia punya ini cewek gitu. Cewek yang berkarya, berkesenian tadi kata Mas. Terus kayak gitu. Ya, tunggu sajalah nanti gimana Rangers. Iya. Itu selalu berkarya, berpameran di Hotel Majapahit. Enggak selalu ya. Tergantung yang nawarin tempat. Gitu. Tergantung ada beberapa orang yang memang nawarin tempat ya kita. Jadi kita baru sekali sih sebenarnya selain Indonesia yang sisanya nunduk. Ya. Sisanya nunduk apa tuh? Numpang. Oh, numpang. Sorry, enggak tahu. Sorry. balik ke konsep yang leisure time fun itu siapa tahu bisa jadi lebih kuat lagi gitu. Karena kan kita beda ya, dari ya awalnya itu karena kita cewek gitu kan yang pertama, terus yang kedua karena kita tuh nggak yang mendirikan ini tuh nggak yang kita harus mengalahkan gitu kan, kita punya idealisme, kita karena kita harus mengalahkan tuh loh, yang cowok-cowok itu punya karya, kita nggak boleh kalah. Bukan itu mulainya tuh ya, ayo yes kayak arisan gitu kali ya. Akhirnya ada kapan undang saya jadi ya gitu Pak ya. Kalau kita berbicara mas, urban art aja. Mungkin oh, iya, kalau kita bicara urban art selalu erat kaitannya dengan, nggak tahu apakah saya salah ya, berkaitan dengan komunitas gitu ya, ya nggak sih? Sementara di sini kan ready gitu kan solois. Yes. Itu apakah? Enggak juga. Wah, ini gimana? Pernah sih komunitas itu saya tertarik sekali. Sering ikut kegiatannya. Namanya itu Mirisi Fotokopi. Oh ya. Tertarik itu. Ikut sih. Cuman karena ini saya masih PA jadi enggak pernah kumpul-kumpul. Ya, semakin menarik. Saya harap sih ada yang mau ngomong di sini. Silakan. Mungkin enggak harus ke teknis, ini tadi kan banyak teknisnya ya. Mungkin ke isu-isu apa yang mungkin dipertanyakan gitu ya. Kayak misalnya Exgo dan bunuh dirinya, kemudian street art Surabaya itu kan terkadang apa yang saya terima di berita gitu ya, tiba-tiba besok sudah muncul gitu loh. Jadi kayak misalnya kemarin di puasa, apa bulan puasa itu, saya sudah merasa sih ini bakal ada semacam apa sih komoditas di balik agama itu ya, termasuk nanti hari-hari besar berikutnya. Ternyata besoknya ketika saya lewat Wonokromo loh sudah ada itu. Jadi sangat responsif sekali ya beberapa teman-teman dari street art ini. Mungkin ada yang mau koreksi ya, silakan Mas. Ya, terima kasih. Saya Ayo. Saya apa namanya? Saya excited ya, maksudnya lihat teman-teman di sini, lihat banyak karya tadi di ada showcase yang banyak sekali tuh. Saya merasa senang dan bahagia gitu. Saya punya beberapa satu sharing aja sih, sama mungkin pertanyaan ya. Tadi kan menurut saya itu kan dulu kan Marshall McLuhan itu pernah ngomong medium is the message gitu kan. Tapi menurut saya urban art itu pemikirannya enggak dari situ lagi. Maksudnya itu udah sekarang kita udah di era yang berlebihan gitu. Maksudnya semua hal udah bisa kita jadikan medium. Tadi Mbak Luri ngomong dari Brangerous sudah bikin bra sebagai medium gitu kan. Tembok sebagai medium, dan apapun sekarang udah bisa jadi medium, atau mungkin digital dari internet gitu ya. Kaos dan sebagainya tuh udah, kita di masa yang berlebihan lah. Medium itu udah enggak, bukan hal yang perlu kita permasalahkan lagi gitu kan. Termasuk tadi mungkin tembok tadi gitu. Tembok tadi kan kita sempat katanya ada gesekan dan sebagainya. Itu mungkin hal yang wajar di dunia street art. Tapi mungkin, dan tadi ada sempat ada jargon respect gitu ya. Ya saya sempat dengar sih sebelumnya memang di dunia street art ada respect dan sebagainya itu. Tapi saya punya pemikiran dari obrolan kita barusan, termasuk dari Mas Popo tadi, yang apa namanya, soul dari urban art itu menurut saya adalah respon. Jadinya bagaimana urban art itu sendiri kan muncul untuk merespon permasalahan kota ya, dimana kota itu selalu bergerak, dinamis. Jadinya menurut saya keywordnya adalah respon, bukan respect lagi gitu. Kalau respect kan berarti kita berada pada masalah ini ya, medium. Dan medium itu menurut saya udah harus ditinggalkan. Ya medium apapun sekarang udah bisa lah, kepala orang, tubuh orang, seperti Sackmeister dan sebagainya itu udah oke lah gitu. Yang perlu kita kembangkan mungkin respon ya. Jadinya di Surabaya ini mungkin itu yang masih belum ada gitu. Kalau yang saya lihat di luar atau di luar Surabaya mungkin ada respon yang terjadi gitu. Ada mekanisme respon yang sangat baik. Ada, ya kan, ada musik, ada band, terus direspon sama street art. Habis itu mungkin dari street art direspon sama fotografi. Dari fotografi terus direspon lagi sama ilustrasi. Itu harusnya itu yang mekanisme itu yang sebenarnya terjadi gitu kan. Kayak misalkan tadi dari Mas Exgo bikin mural tentang Mentawai. Itu kan sebagai bentuk respon dia karena ada pemikiran baru di sini tentang tato tradisional. Masyarakat bertato yang terpinggirkan dan sebagainya. Pesan-pesan itu yang akhirnya dia sampaikan ke ini gitu ya. Menurut saya sih itu yang harusnya dikembangkan, respon. Jadinya bagaimana kita memanage respect itu menjadi respon. Respect itu kita jadikan sebagai karya baru yang responsibel. Enggak hanya responsibel terhadap apapun, tapi terhadap karya sebelumnya juga gitu. Karena ya saya pikir itu sih yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Respon sekarangnya apapun harus direspon. Permasalahan kota saya pikir selalu bergerak, dan kalau misalkan kita bertele-tele di masalah respect, mengekalkan sebuah karya, saya pikir itu sudah enggak zaman gitu. Karena sekarang juga ya semuanya bergerak, karya juga harus baru tiap saat. Konsumen juga butuh sesuatu yang baru terus tiap hari. Jadinya saya pikir respect itulah yang respon itulah yang dikembangkan. Dan itu saya pikir dengan respon itu menggabungkan, membuat respon itu adalah missing link yang hilang selama ini gitu. Selama ini kan kita bergerak sendiri-sendiri ya di Surabaya. Ilustrasi sendiri. Saya mungkin dari traveling sendiri, fotografi sendiri gitu. Mungkin dengan adanya respon ini, saya merespon karyanya Mas Obet misalkan. Mas Obet bikin karya apa, saya respon. Terus bikin karya apa, karya saya direspon dengan yang lain, itu mungkin akan bikin satu apa ya, atmosfer yang lebih dinamis. Itu yang mungkin saya lihat mungkin di Jogja seperti itu ya. Karya itu direspon terus gitu, enggak hanya dari karya grafis aja, tapi yang saya lihat kemarin kayaknya kan si ada band di Jogja gitu, Rizky Summer Bee and the Honey Thief gitu ya. Dia merespon karya tulisannya dari Marco Kusmawijaya, di mana Marco itu adalah seorang arsitek dan dia bikin banyak tulisan tentang urban gitu ya. Itu direspon dengan lagu, lagu direspon dengan tulisan, tulisan direspon lagi dengan foto, foto direspon lagi dengan apa. Itu akhirnya jadi suatu yang wah keren gitu loh. Respon itu menurut saya cluenya sekarang adalah respon sih menurut saya gitu. Terus yang kedua, saya dapat ide tadi dari Mas Popo, dan saya lihat bukunya Mas Exu tadi. Mana ya bukunya Mas Exu? Mbak bisa lihat sebentar. Oke, jadinya saya barusan lihat buku ini, bukunya portfolio Mas Exgo. Dan tadi Mas Popo katanya mau bikin apa Mas? Archive, dokumentasi ya. Nah, kebetulan adik saya sekarang di UGM, dia penggemarnya Mas Popo. Dia seorang grafik apa? Street art juga. Kemarin dia terakhir kali bawa buku apa, Graffiti Asia ya Mas ya, ada buku Graffiti Asia ya. terbitannya Phase One atau apa gitu ya. Nah, saya tuh bingung gitu, maksudnya, iya, kita pernah nggak sih punya pemikiran kayak gitu, mendokumentasikan karya gitu, sejarahnya apa street art di Indonesia tuh kayak gimana gitu, atau mungkin kalau Brangers saya pikir karya-karyanya udah pada diposting di apa di situs ya dengan sangat baik gitu, ada pengarsipan yang baik. Tapi apakah teman-teman punya hal seperti itu juga gitu, teman-teman di sini juga dan saya juga termasuk saya gitu, apakah saya punya pengarsipan yang baik ya? Jangan-jangan nanti malah apa namanya street art di Surabaya ini yang bikin dokumentasinya malah orang barat gitu. Itu kan yang akan kita sayangkan akhirnya. Ntar malah ditulis sama orang oleh Western scholar gitu kan, kan dari Amerika atau dari mana. Ih, kenapa kita enggak bikin sendiri ya? Nah, saya pikir saya punya ide nih. Mampu enggak direspon sama teman-teman? Kira-kira karena acara C2O ini kan baru yang pertama kalinya ya, kita mengumpulkan teman-teman urban art di sini. Kira-kira bisa enggak ya seandainya bikin buku kayak gini dari masing-masing artis atau siapapun gitu, di print atau gimana nanti mekanismenya gitu, terus nanti disimpan di C2O gitu. Karena mungkin C2O ini juga sering dikunjungi banyak orang ya, maksudnya enggak hanya tamu-tamu dari Surabaya aja, tapi banyak tamu dari luar kota juga yang datang ke C2O. Dan saya pikir kita butuh showcase gitu. Mungkin akan bikin buku kayak gini yang entah nanti bisa gimana ya, ada apakah swadaya ataukah kita cari sponsor gitu, dicetak aja satu buah gitu terus ditaruh di C2O sebagai arsip, bahwasanya oh ini arsipnya Mas X gue ada gitu, atau mungkin arsipnya Mas Iki, Mas Iko ada gitu, atau arsipnya Mas Ari ada gitu. Jadinya akhirnya kita punya satu gambaran yang lengkap tentang scene kota kita sendiri gitu loh. Itu mungkin akan sangat menarik. Ya mungkin itu share dari saya sih. Terima kasih. Ya, mantap, mantap. Ya, dua ide yang cantik layak mendapat payung cantik. Silakan berkomentar. Yang jelas ya komentar saya yang kedua, Mas. Saya nge-like database-nya itu kan. Oh, itu saya like. Tak. Tinggal nanti hasilnya seperti apa, Mas Bro ya. Silakan mengenai respon mungkin ya. Yang kedua pasti mereka setuju semua, Mas. Termasuk saya juga. Silakan. Oh iya, sebelum dijawab, mungkin bisa nggak dikembangkan respon itu tidak hanya antar wujud atau mungkin antar ini ya, tetapi respon juga ditunjukkan oleh siapa yang menikmati. Maksudnya gimana, Mas? Artinya apakah karya-karya yang ya ini silakan dikoreksi lagi. Apakah selalu bahwa yang dihasilkan oleh para street artist atau mungkin katakanlah dari komunitas Brangers itu harus atau mesti mendapat atau menumbuhkan impact dari masyarakat. Jadi kalau kita tadi sempat ngomong pesan moral dari Mas Popo, apakah itu juga yang ingin diharapkan? Artinya katakanlah kalau kita ngomong dari pemberontak Irlandia Utara misalnya, banyak menggunakan mural sebagai media pemberontakan, kemudian masyarakat tergiring ke opini situ, masuk ada impact gitu. Jadi mungkin respon itu seperti apa ya? Mungkin silakan dikomentari mulai dari Mas Rizky. Kalau menurut saya sih balik lagi bagaimana cara kita mengedukasi ini, persoalannya tentang masyarakat ya, bukan lagi sebagai pelaku urban art tapi kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan karya kita, bagaimana kita bisa mendeskripsikan tentang karya kita dan mengedukasi masyarakat itu sendiri, karena notabene memang masyarakat Indonesia masih minim sekali terhadap edukasi terhadap urban art, terhadap street art, terus kemudian mixed media atau apapun lah itu yang berbau berkesenian dan berkarya. Jadi lagi-lagi memang Surabaya, saya melihat bahwa teman-teman saya pribadi pun juga masih canggung ketika mau berbicara tentang karyanya dia. Kenapa kamu harus pakai warna merah, kenapa kamu harus pakai warna putih, kenapa tulisannya seperti ini, kenapa bentuknya seperti ini. Itu lebih ke arah bagaimana kita mengkomunikasikan ke masyarakat. Karena memang edukasi yang diberikan ke masyarakat harus terus kita berikan secara nggak langsung. Misalkan saya pribadi ini dulunya memang bertentangan dan bersinggungan terhadap orang tua saya karena orang tua saya tidak setuju bahwa saya bergaul di dunia ini karena berbau malam, berbau penyakit karena aerosolnya itu tadi, cat semprotnya itu, dan bisa dibilang seperti itu. Tapi saya bukan alkoholis. Jadi kita mengkomunikasikan itu lewat paling enggak orang yang ada di sekitar kita dulu. Jadi saya bagaimana saya berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di masyarakat, apa di kampus saya, bagaimana saya mengkomunikasikan dengan teman-teman Cak Daning saya, karya saya seperti apa. Karena sebenarnya secara enggak langsung kita ini juga termasuk duta-duta karya seni Surabaya. Jadi ya intinya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dan mengedukasikan masyarakat. Seperti itu. Udah? Sampun. Oh, sampun. Kita silakan yang dari respect ke respon itu tadi. Ya, kalau menurut saya untuk mengedukasi Surabaya ya, terutama khususnya ya, itu sangat sulit. Dan menurut saya yang tahu hal-hal kayak gini itu ya cuma kita-kita aja. Memang maka itu Surabaya, karena Surabaya garing, harus dirasain lah dikit-dikit. Masuk. Jadi ini masalah apa respon tadi ya. Jadi sebenarnya ada dua kan respon antara tadi yang Ayus bilang dari berbagai media itu kan terus disatukan. Terus itu dari si pelakunya. Terus ada juga respon dari penikmat seninya atau orang-orang yang lewat terus melihat seninya itu dia responnya seperti apa. Sekarang ini bahkan dengan kemajuan teknologi ya sebenarnya kita dengan memposting, oh ini ada pameran di sini, kita posting di blog, terus berharap cewek-cewek somewhere out there gitu kan, lihat, kok ada kayak gini ya, komunitas gini ya, aku kan bisa berkarya, bisa berkesenian nih, tapi aku simpan di laci dan sudah berdebu misalkan, aku nggak pernah merespon karya aku sendiri misalkan, okay, ini ada semacam kayak wadah gitu kan, supaya aku bisa shout out gitu kan melalui karya aku. Dari itu aku akan bergabung ke komunitas ini dan itu tuh respon gitu loh. Jadi itu tuh istilahnya kita tuh men-trigger mereka, cewek-cewek itu untuk ayolah, kamu keluarlah dari sangkarmu dan kamu berkesenianlah gitu loh. Jadi makin lama ya kita berharap makin lama komunitas kita makin banyak yang gabung gitu kan. Secara kita ini sebenarnya saya pelajari juga dari jurnal gitu kan, sebenarnya cewek itu haus akan publikasi. Yes. Cewek itu suka akan publikasi, haus akan publikasi. Jadi ketika kenapa Facebook itu kok penggunanya itu kebanyakan itu ya cewek yang foto-foto yang ya kayak gitu, terus yang ya tahu kan foto-foto ala itu dan suka banget di komentar, kamu kelihatan cantik banget. Oh. Bagus. Setiap momen bahkan kita hari ini aku cuma sarapan dengan telur ceplok dan susu kayak gitulah, terus di foto terus habis itu di upload gitu kan, terus dikomentari bla bla bla bla bla. Nah itu kita seneng, kita tuh memang makhluk-makhluk yang hidup dari penilaian orang-orang, terutama cowok-cowok gitu menilai kita ya. Jadi dengan mengupload itu gitu kan, paling nggak show off sedikit lah di Facebook, di page kita dan juga di blog kita, terus kita mengupload karya-karya kita berharap ada yang merespon kita. Otomatis dari situ kan cewek-cewek ya yang pingin yang punya karya yang bisa berkesenian itu gabung lah gitu, termasuk saya yang termakan. Karena waktu itu ceritanya si Dinar tuh istilahnya cawe-cawe gitu, lu bagus loh itu kan, karena aku kan upload karyaku gitu. Aku selama ini ya kalau aku suka fashion sketch gitu, suka fashion sketch, terus aku bingung nih diapain ya, apakah kalau aku sudah tua gitu kan, sudah lapuk gitu kan, terus diapakno gitu kan. Terus satu ketika waktu aku upload karya-karyaku di Facebook, terus ada si Dina lihat, Dun, Lur, ini bagus-bagus, coba gabung aja. Ya, kayak gitu deh. Pokoknya menularkan itulah, menularkan virus-virus itu dari, karena kita sendiri cewek yang karena cewek tuh istilahnya ya itu tadi, kita punya secara enggak sadar ya, cewek itu haus akan publikasi, itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di otak kita tuh ada yang ting gitu loh, terus ingin menjadi sesuatu gitu. Sesuatu. Alhamdulillah ya. Mas Exu, monggo Mas. Kalau aku soal yang respon tadi dalam konteks gimana Mas respon? Soalnya karya. Dalam respon karya ya. Nggih. Dalam konteks karya. Kalau saya ngajunya di wilayah jalanan, kalaupun kita merespon suatu karya, kalau kita enggak paham betul soal apa itu respect. Ya maksudnya gini, aku ini salah apa bener sih? Gini. Ini mungkin contohnya seperti ini. Sampean gambar di tembok. Ya. Terus tak ngomongin ini, Mas. Mas, mending gambarmu tak tiban tak gambar meneh. Oleh, Mas. Secara aku tidak bilang ke sampean itu hak saya, ya, itu ya. Bukan temboknya sampean, Kak. Iya kan? Hmm. Cuma secara respect, aku pasti menghargai sampean. Ya, ya. Dalam artian menghargai, ini mungkin masih baru. Dalam artian ini bentuk menghargai saya, menghargai sampean seperti itu. Hmm. Kalau saya enggak menghargai, mungkin bisa aja besok tak tiban. Hmm. Toh itu juga tembok umum kok. Hmm. Mungkin contohnya seperti itu. Itu enggak tahu salah apa betul. Mungkin menurut baru saya seperti itu. Jadi kalau untuk soal merespon sebuah karya, bilang teman-teman street art atau graffiti juga sering kok bikin acara saling merespon, itu juga sering dalam artian yang cukup kecil, teman-teman komik saling merespon komik per panel juga sering, mungkin teman-teman video saling kolaborasi itu kan bentuk dengan respon. Cuma kalau saya ngomongin soal respect tadi, saya nggak tahu sih, itu dari hati sih. Kalau aku bilang respect itu dari hati, Mas. Jadi nggak bisa diomongin, cuma yang bisa ngerasain itu orang ya. Orang lain sih. Cuman kayak gitu. Terus entah yang kedua, soal pendokumentasian, saya sangat suka sekali dengan teman-teman Jakarta bikin. Dan saya beberapa bulan kemarin juga bikin forum soal street art. Dan satu kesimpulan yang mengacu itu ada tentang pengarsipan pendokumentasian tentang karya-karya street art. Iya, Mas. Itu udah wacana yang kita gulirkan. Tapi toh kenapa teman-teman itu masih adem ayem? Dan lucunya gini, saya ngasih info ke teman-teman street art soal acara ini. Banyak yang SMS balik ke saya, Mas, gak ada gambar bareng nih. Setelah cok gambar terus ngobrol. Kalau masalah mesti tiap kali ada event soal yang berbau dengan street art, pasti bilangnya ayo ada gambarnya, ada performnya enggak, Mas? Aku cuma bilang ya sekali-sekali toh kita ngumpul, kita sharing permasalahan kita itu apa sih yang perlu kita benahi. Gambar bisa kok, habis ini kita gambar bareng bisa, cuma jangan melulu teknis di gambar. Kita nggak butuh skill yang canggih. Kita teman-teman street art meskipun nggak bisa gambar, gampang banyak software yang bisa bikin kita canggih gambar. Kita nggak bisa bikin stensil, ada kok cutting laser itu ada ya kan, kalau suge. Dan mungkin tool-tool yang lain yang mendukung kita. Jadi ya itu sih, itu mungkin info saya sih yang tadi soal event ini. Kenapa sih Surabaya kok tipikalnya mesti seperti itu? Padahal sebelum forum ini ada, saya juga tanya ke teman-teman, ada nggak sebelum forum ini forum street art atau kita ngumpul-ngumpul dalam artian kita ngobrolin soal wacana atau sharing bareng tentang street art? Masih belum ada. Yang banyak terjadi pasti gambar bersama dan gambar bersama. Itu nggak masalah, isu itu nggak masalah. di kita gambar bareng pasti adalah komunikasi itu aja. Cuma yang perlu kita kemas lebih lanjut itu kemasannya itu mau di mau di kayak gimana ini, kemasan cerita di Surabaya itu mau di kemana ini. Jalan di tempat seperti ini ya nggak apa-apa, emang ciri khasnya Surabaya emang seperti ini ya, ya bisa dibilang kayak gini. Atau kalau emang bisa dikemas, cara ngemasnya seperti apa? Kalau cuma pelaku-pelaku cerita saja, dan mungkin di forum-forum yang sebelum-sebelumnya saya bilang kalau mengemas itu butuh lintas komunitas, semua lintas profesi itu hadir buat ngemas salah satu. Mungkin kalau saya ngomong soal cerita ini, jadi bukan pelakunya aja, penulis, pendokumentasian, nggak tahu itu fotografi yang mungkin secara sukarela membuat biografi tentang cerita Surabaya, mungkin nggak itu. Kurator Surabaya di sini nggak ada, makanya kurator freelance, jadi dibayar kuratorin mungkin. Jadi salah satu pendokumentasian itu perlu buat teman-teman cerita. Di portfolio saya bilang, jadi cerita itu bukan karya yang abadi, cerita itu karya yang dalam konteks visual, karya yang hilang dan datang dan pergi. Dan salah satu bentuk pengabadiannya itu dengan media cetak, foto atau video. Itu bukti bahwa ini ada momen-momen seperti itu memang ada. Kita bukan seni yang tinggi, yang fun itu bukan. Kita seni yang datang dan pergi, dan pendokumentasian itu sangat penting. Dan itu forum sebelumnya saya bikin dan sama teman-teman, salah satu kendalanya seperti itu, salah satunya pendokumentasian. Di sini nggak ada web khusus yang soal cerita, nggak ada. Apa sih susahnya itu? Kalau saya, teman-teman pelaku cerita nggak mungkin lah, dia mungkin lebih konsennya ke paling gini ya. Cuma paling nggak adalah sukarelawan atau kolaborator satu yang emang dia benar-benar suka dengan cerita. Bukan berarti pelaku cerita itu dia gambar di jalanan, dia pelaku cerita, enggak. Dia memberikan kontribusi kepada cerita, itu termasuk juga teman-teman cerita. Ini menurutku seperti itu. Bisa merespon? Silahkan. Ya, kita saling merespon. Jadinya masalah respon tadi kayak gini, Mas. Itu betul, tapi saya tidak terlalu paham mekanisme respect dan respon di jalanan ya, karena saya bukan pelaku di situ. Tapi yang pasti saya tertarik kemarin ada teman saya, Mas Mamu Ismuntoro, dia fotografer gitu. Dia bikin satu pameran, temanya itu tentang ini, mural-mural bonek di Surabaya gitu. Jadinya ada gambar-gambar bonek, habis itu apa, tulisan-tulisan bonek atau apapun gitu ya. Itu dia foto terus dia pamerkan gitu di House of Sampoerna waktu itu. Nah ini saya pikir menarik. Terus habis itu di teman di Jogja juga ada yang dia itu memotret apa namanya, hubungan antara mural dengan orang yang lewat kayak gitu. Nah ini juga saya pikir jadi salah satu apa ya, respon lintas media gitu. Jadinya ya kan dari mural tadi kan, Mas yang saya berikan contoh tadi ada acara di C2O, Mas merespon itu gitu kan. Itu saya pikir udah jadi apa ya, semacam langkah yang sangat baik sih, Mas sebetulnya. Bagaimana Anda merespon Munir, merespon Gombloh juga, kayak gitu-gitu yang saya pikir ya itu menarik gitu. Saya pikir menarik sekali. Di salah satu mural di Kalicode di Jogja ada satu mural tentang Chairil Anwar gitu ya. Dia menyitir satu potong puisi dari Chairil Anwar gitu. Saya lupa apa ya. Ada yang ingat mungkin di bawah Kalicode gitu. Tahu ya? Oh ya. Itu apa ya, Mas ya? Lupa. Gak membantu. Cukup. Itu aku pikir menarik ya, maksudnya itu dari puisi, puisi terus habis itu direspon jadi itu gitu. Mungkin aku pikir ya menarik sih, atau mungkin nanti buat para artisan bikin instalasi yang merespon gambar gitu tuh, aku pikir jadi satu yang sangat menarik. Dan sekarang respon tuh nggak hanya karya juga ya, tapi wujud narsisme juga respon menurut saya. Jadinya bagaimana caranya kita mengemas sebuah mural itu jadi tempat untuk foto-foto misalkan. Itu juga saya pikir jadi salah satu respon yang menarik sih, Mas. Soalnya entah kenapa ya, soalnya di beberapa media gitu kayak Kompas dan sebagainya itu saat apa namanya erupsi Merapi, para muralis atau bomber itu merespon dengan graffiti dan lukisan gitu. Terus akhirnya besoknya itu direproduksi jadi headline di Kompas gitu. Saya pikir yang wah ini keren sekali, dari satu isu bencana direpresentasikan sebagai sebuah karya, direproduksi lagi jadi karya yang lain yang menurut saya itu bernilai berita, dan saya pikir penghargaan juga buat para muralis itu juga. Jadi saya pikir ya, ya mungkin suatu saat kita harus bikin kayak gitu kali ya. Tapi oke, menarik mas, makasih. Terakhir Munir itu ya, sama berbeda, beda dan merdeka 100%. Kalau berbeda merdeka mungkin proyeknya teman-teman Jakarta itu mas ya. Iya, Jakarta. Proyeknya kita di Surabaya cuma nggak jadi support aja di proyeknya. Cuma kalau dari saya kebetulan kalau bikin mural emang seperti yang sampean bilang tadi mas, saya merespon terhadap sesuatu yang mungkin menurut saya itu patut untuk direspon. Iya. Nah, dalam artian gerakan sosial mungkin seperti, kalau saya pribadi, dan itu mungkin pilihan dari teman-teman pelaku street art apa semuanya itu pilihan. Jadi untuk salah respon merespon itu memang ada baiknya juga. Cuma kalau di Surabaya sendiri, kalau sampean bilang tadi di ranah seperti itu, kalau di ranah perkomunitas saja gontok-gontokan mau pingin yang seperti itu, aduh, bisa, itu bisa. Kita kan harus optimis, cuma kita harus bebenah dulu lah dengan malah apa. Mungkin biar nggak gontok-gontokan antar komunitas, buat banyak itu juga. Harus dibikin banyak kolaborasi mas. Jadi nggak sempat mikir gontok-gontokan malah, mungkin kayak gitu ya, saya nggak tahu deh, mungkin loh ya. Oke, monggo mas. Boleh saya? Monggo. Lagi-lagi kami berpikir bahwa sakit di mana? Apa yang bikin kita maju itu adalah bagaimana kita bisa memberi, bukan bagaimana kita bisa menerima apa yang orang kasih. Seperti ada pepatah atau istilah yang berkata bahwa jangan engkau mengharap dari orang, tapi berharaplah apa yang kamu punya berikanlah kepada orang. Itu yang kami usung, karena praktisnya gini, ketika kami berkarya, kami kemarin sempat bertemu dengan Mas Taufik Monyong. Beliau bilang bahwa kalian ini adalah pelaku seni ekspresionis. Jadi kami memang tidak sengaja mengangkat kisah Munir, Gombloh, dan lain sebagainya, karena banyak pelaku seni yang lain bisa mengangkat itu. Tapi lebih ke arah bagaimana kita mengekspresikan dan mengkolaborasikan karya dan apa yang sudah menjadi wacana dan ruang lingkup yang ada di sekitar kami. Karena kalau Max Esgo tadi bilang bahwa gontok-gontokan, laginya kami berpikir itu sudah tidak perlu. Dan karena nyatanya seperti itu. Kalau ya, kita ngomong belak-belakan Surabaya, mumpung ada Surabaya, Jakarta cuma satu. Kita belak-belakan aja, kita di global, di komunitas global pasti ada lah kayak gitu, pasti gontok-gontokan. Kita ngadain forum ini tuh supaya gimana ngemasnya itu, ini harusnya itu. Jadi kita nggak ngomong di komunitas street artnya, komunitas globalnya itu Surabaya itu kayak seperti ini, kenyataannya itu seperti ini, dan harusnya ya seperti ini gitu sih. Apa emang ciri khasnya Surabaya itu kayak gini, ya udah kita patenkan saja seperti ini, mungkin bisa seperti itu kan. Kalau emang nggak ada perubahan yang terjadi ya udah, mungkin menurut saya ciri khasnya Surabaya seperti ini. Heroismenya masing-masing itu apa, karena Surabaya itu panas, jadi bikin forum itu karanto ya mungkin. Jadi ya itu mungkin menurut teori saya seperti itu. Saya menyambung omongan keputus tadi ya, keputus Mas Ejo tadi. Jadi menarik. Sebenarnya semua pemikiran itu bisa di elaborasi dan dikolaborasikan ketika satu sama lain itu bisa memahami. Kalau dari street art Surabaya sih ya menyikapi dengan enjoy, santai, dan walaupun bahasa Jawa ini kok hati mendedek, hati kok mendedek ya, tapi ya it's okay. Yang dibilang Mas Popo tadi juga ada benernya. Jadi bukan lagi kita berpikir tiban-tiban itu sebagai hal yang jalanan atau apa, tapi kita ini bukan seniman, kita ini seni boy, itu tadi Mas Bowo bilang. Lebih ke arah kita bagaimana berkarya, bagaimana menghasilkan sebuah itu dipandang oleh masyarakat, perkara tipuan-menipuan itu seperti apa. Ya, just for fun aja. Art is not crime. Masih. Seperti itu, Mas. Oke. Kita mungkin kita sudahi pembicaraan masalah pertikaian antar kelas. Pertikaian. Ya nanti silakanlah kalau mau nyambung lagi silakan. Karena itu mungkin isu yang memang lagi komoditas. Wis. Nah, kita coba ngalihkan sebentar ke ini tadi ya. Kita tadi bicarakan, tadi kita ngomong apa sih? Saya jadi lupa juga, enggak ngomong. Oh ya, respon, respect to respond ya. Nah. Ya iya. Mau ke sana maksud saya. Saya awali dulu gitu. Maksud saya itu gitu. Kita kasihan sebenarnya sama kamu Radhi daripada ngantuk gitu. Jadi gini, kalau kita ngomong respect ke respon gitu ya, saya pikir karya kamu itu masuk banget. Masuk banget. Jadi gini, kalau nggak salah kapan hari saya lihat kamu pakai kaosnya Nude Face gitu ya. Sungguh kan? Kalau kita ngomong merespon ya, ini hanya dari karyanya si Reddy gitu kan. Saya tertariknya gini, terjadi perubahan yang nggak tahu itu luar biasa atau tidak, tapi bagi saya menarik untuk jauh sendiri. Ada sesuatu yang ada hal-hal yang menurut saya menarik gitu ya. Jadi kalau tidak salah kamu sangat enjoy dulunya dengan digital gitu kan. Nah, kemudian kamu merespon sesuatu lagi, merespon apalah apa yang ada dalam pikiranmu. Kemudian kalau nggak salah kamu sekarang lagi menggeluti manual gitu. Ya, pada titik apa, titiknya di mana, ketik kok ke situ gitu. Iya ya. Kalau manual itu kata Pak Budi ya. Masih saya tanya bapak itu bikin ngangelin pak suaranya, gesekannya itu tadi. Terus kalau perpindahan itu tadi mungkin kalau manual itu saya lebih bisa, misalnya saya menggambar objek manusia, saya bisa memanusiakan manusia. Gitu. Kalau digital painting ya, saya dulu itu suka banget ya. Itu kok rasanya kok cuman ya, saya pernah ikut forum itu gambar bagus gitu ya, itu kok cuman puji-pujian aja isinya. Jadi sekarang pengen dicercan, pengen sekali. Ya. Jadi kalau ya seni misalnya, seni rupa gitu lah. Itu jadi bagus itu enggak bagus apa yang realis, yang apa itu enggak, Pak. Tapi ya, saya tertarik di situ ya. Penting tertarik aja. Alasannya apa? Alasannya apa ya? PR ya, bisa dikumpulkan. Mungkin menyambung yang respect or respond. Sebenarnya saya ingin Reddy itu bicara tentang ini. Adakah kemungkinan bahwa karya-karya yang awalnya dari kanvas, kemudian kemarin kapan hari itu kamu buat di kaos, mungkin pernah berapa telah pernah mungkin waktu itu ya? Yang itu tadi komunitas Indonesia Community Coffee itu, itu bikin acara homemade gitu. Terus ada workshop cukil kayu, terus bikin komik. Ya saya tertarik sekali untuk hal-hal seperti itu. Ya menurut saya respect itu ya kolaborasi. Terus sebenarnya kemarin dia keburu ngakhir sebelum sempat kita tanyain. Tapi ya kita sebenarnya penasaran kamu merespon Pramudia Anantatur katanya. Kalau bikin novel grafisnya Pram, Oh, itu tugas akhir saya. Akan ya. Gimana ceritanya? Itu kan merespon karya aku. Sebenarnya merespon karya. Ini kasih pengantar enggak? Jadi si Randy ini dia membuat karya novel grafis tentang bukan tentang ya, tapi mengadaptasi ya dari Pramudia Anantatur. Novel, salah satu novel. Ya. Ya itu sih gimana apa ya? Ya mengadaptasi sesuai kenyataan saat ini ya, Pak. Bisa dari kritik sosial, plus di novelnya itu juga ada kritik gender juga. Ya saya mengadaptasi dari itu ya, dari aspek-aspek itu. Risetnya gimana? Itu juga ya, salah satu respon seorang sastrawan besar kemudian ditularkan ke seni boy, kan bagus. Dia sekeringat dingin. Dia akan mempresentasikan, kita datang aja. Iya, iya. Ya. Oh, pasti. Ditunggu kok live. Bentar ya guys. Are you ready? Oke, mungkin ada yang lain selain Mas Ayas untuk mendapat tadi sudah payung cantik ya. Tapi kita di mana-mana sekarang. Silakan. Mungkin saya kita datang di sini bukan hanya pelaku tembok art. Iya, masuk tembok art. Ya. Silakan Mas Eko. Apa? Tadi gini. Oh, bukan. Iya. Gimana Mas Eko? Kembali lagi ya pertanyaan tadi. Kalau misalnya waduh, jangan dekat-dekat. Kalau misalnya tadi yang di medium street art, mungkin temanya juga ada urban art juga sebenarnya. Mungkin banyak terjadi gesekan-gesekan gitu. Apa karena laki-laki kalau dari brand jersey sendiri atau yang pelaku selain street art, apakah memang juga terjadi hal seperti itu dan kira-kira solusinya gimana? Kalau dari Mas Esgo tadi kan bikin forum dan sudah mulai jalan. Meskipun enggak tahu sejauh mana, saya juga bukan pelaku street art juga. Apakah dari yang selain street art itu gesekan juga terjadi gesekan seperti itu dan kira-kira apa solusinya gitu? Wah, wow. Itu apa sih? Kalau bencana, kalau bencana itu sebenarnya keras sebenarnya. Kita tahu, bencana itu lebih keras daripada cowok. Mas, saya pengalaman ya. Campakan berapa kan? Cakar-cakaran aja. Ya ada paling dari hal-hal kecil pasti timbul lah ada gesekan-gesekan itu, cuma kita sesegera mungkin menyelesaikan ya teman-teman ya, teman saya sesegera mungkin menyelesaikan karena ya menyambung dari omongannya Ayo juga, kalau nggak ada respect nanti nggak ada respon gitu. Kalau kita istilahnya kita kalau kita nggak bersatu nanti nggak jadi apa-apa gitu. Jadi istilahnya kita juga di sini dalam usaha memerangi memerangi kesinisan orang soal berkarya, memerangi segalanya lah, memerangi yang negatif-negatif di luar kita gitu loh. Kalau kita nggak bersatu memerangi ini, gimana bisa merdeka gitu kan? Oh ya, tips-tipsnya untuk tadi friksi-friksi atau konflik mungkin bisa mengilhami dua. Pastinya biasanya cara wanita itu lebih halus daripada cara laki-laki tuh. Sentuhannya. Harus belajar gitu nih. Gak mesti. Ya. Ini bisa cerita nih nanti. Ya. Itu juga apa kalau di stand up kan saya enggak tahu jelasnya mungkin isunya itu nimban-nimban kalian. Nah, kalau itu yang cewek-cewek itu yang cat fight. Kalau menimban bra. Cowok. Kalau di sih ya sebenarnya lebih kebanyakan mengalah sih kalau saya bilang ya. Kalau ada gontok-gontokan masalah tema aja ya kan, kita gontok-gontokan, ada yang pengen ini, ada yang pengen ini, cuma ya diambil jalan tengahnya aja lah dari semuanya, kita jadiin satu, kita diskusikan yang mana yang dipilih misalnya kayak gitu. Ya gontok-gontokan tuh pasti ada sih sebenarnya, nggak bisa dihindari lah. Cuma ya solusinya ya harus ada yang ngalah gitu, harus ada yang ngalah, harus ada yang nengahi. Itu aja sih, soalnya kalau nggak ngalah-ngalah, nggak mari-mari, nggak gawe karya nih gitu ceritanya. Sebenarnya mau tanya ini, di sini ada pelaku apa distro nggak sih? Gimana? Ini yang saya tahu ya, artinya silakan dikoreksi. Bagus kalau sih mas. Bagus kalau. Iya. Ya silakan kenalkan diri. Gak apa-apa, ini pelaku urban kok. Ya saya Dodi. Jadi gini, pertanyaannya gini ya, kalau kita mencoba membandingkan, gampang orang ngomong itu kan membandingkan. Di Malang itu kalau nggak salah ada satu tempat itu di mana berkumpul ilustrator untuk kaos gitu ya. Kalau nggak salah namanya Jureka apa itu, saya lupa. Iya, oh. Jadi kumpul semua di situ, kemudian terjadi proses kreatifnya itu menarik. Jadi kayak seperti ini ya, kemudian dipresentasikan. Akhirnya semua distro yang ada di situ mungkin akan menerima desain itu. Sementara di Surabaya, apakah pelaku kreatif dalam bidang distro juga melakukan hal yang sama, atau justru malah karena apa insting bisnisnya yang tinggi jadinya saling menjatuhkan seperti itu? Ini maaf saya sebenarnya sedikit curcol mungkin. Sebenarnya saya bukan katakan masnya si distro. Saya bikin ini suatu, karena sih saya bikinnya mau bikin suatu toko barang bekas sandang sebenarnya sih. Ini saya entah saya mau bikin apa, tapi tujuan dari utama saya mau bikin sandang itu, tapi saya mau bikin suatu wadah buat anak-anak di sini semua. Karena saya lihat dari saya sempat dulu mau bikin pameran yang pertama sama Exgo, sama ya banyak di sini juga. Saya lihatnya di sini memang kota Surabaya itu memang kalau misalkan saya bilang memang sih ciri khas kota Surabaya bukan orang kota yang kokoh, yang keras sekali gitu. Kota yang asal pusat yang terbesar berdagang, tapi kita pun juga punya apa ya, suatu cita rasa seni yang sendiri gitu dibandingkan dari kota Jogja. Kalau kita lihat dari kota-kota budaya di Jogja mungkin Solo apalagi, saya pikir kenapa nggak di sini bisa gitu, kenapa di sini kita harus memudahkan suatu ada wadah dari apa ya, seperti Balai Pemuda yang sekarang udah fire boom gitu sekarang kan, apalagi ada suatu galeri-galeri yang lain. Saya pikir nggak seharusnya seperti kayak gitu. Saya sempat untuk memikirkan ini bagaimana saya itu bikin wadah yang benar-benar bebas, benar-benar bisa dibuat suatu yang bukan liberal sendiri, tapi saya pikirnya ini satu wadah kalau misalkan kamu mau mengimpresikan satu dari, kalau misalkan Anda mau bikin dari video mapping atau dari ilustrasi apa ilustrator ataupun dari karya-karya yang puisi yang lain, saya pikir nggak usah seperti kayak gitu deh. Misalkan ada mau, boleh gitu. Dan singgahlah ke tempat saya gitu. Saya bikinnya, aku tuh mau bikin buat tempat kalian semua gitu, singgah di situ gitu. Makanya saya bikin warga seperti kayak gitu. Inilah kekuatan anak muda gitu. Mengacu pada hari apa itu ya, yang desain grafis ya, kalau nggak salah juga dibicarakan masalah orang-orang yang mungkin tidak lagi profit oriented ya mungkin ya, tetapi menyediakan dirinya, menyediakan waktunya untuk paling tidak memfasilitasi teman-teman yang lain untuk juga berkolaborasi juga mungkin ya, kemudian membuat satu pergerakan yang menarik itu dalam hal budaya. Saya pikir menarik mas. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, silakan mas Ali. Mau nambahin aja, jadi sebenarnya di sana ada form tentang DIY directory, jadi kalau bisa itu diisi teman-teman semua, jadi kita nanti bisa mungkin kayak bibit kolaborasi, nanti kita bisa dari situ kayak Mas Jody tadi kan juga pelaku gitu juga, mungkin teman-teman yang lain juga kayak Mas Exkut, terus Benjera juga lain-lain ngisi itu, mungkin kita nanti arsipkan jadi database di situ. Jadi itu nanti bisa jadi kayak awal buat kolaborasi, ataupun nanti ke depan entah enggak apa, minimal kita punya database-nya dulu. Semacam pelaku-pelaku. Semacam yellow page untuk ya, siap yang pelaku-pelaku desain. Jadi ya setelah acara ini mungkin bisa ngisi di depan sana sih data. Oke, ada lagi? Panitia, waktu masih panjang kah? Masih panjang. Enggak. Ada lagi silakan. Apa? Oke, mungkin satu lagi pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Saya ingin nanya, kira-kira kontribusi di situ apa? Kontribusi masing-masing apa ya? Terapan seni mereka untuk kota itu apa? Jadi, kan kita yakin kan pasti semua gerakan itu ada kontribusi. Dan lagi, kira-kira kalau memang butuh platform, kira-kira platform apa yang cocok misalnya untuk berkolaborasi berandai-andai? Kontribusi buat kota, kami lebih berpikir bagaimana kami menjadi ikon Surabaya, kami menjadi duta Surabaya, dan kami menjadi apa, representatif dari arek Surabaya. Coba nih, Cak. Banget ya. Cak banget. Dari Brangers apa kontribusi yang diharapkan? Dari kami sih simpel aja ya. Maksudnya cita-cita kami sebenarnya cuma ingin menyemangati anak-anak lain aja, anak Surabaya khususnya wanita untuk berkarya, atau yang laki-laki juga kalau misalnya terinspirasi sama kita ya alhamdulillah gitu ya. Intinya sih cuma itu aja, kalau kita mengajak yang lain untuk semangat berkarya. Karena kan mungkin kalau dibandingkan dengan kota lain kita agak jarang ya event-event kayak pameran-pameran atau apa. Tapi ini cuma menyemangati yang lain untuk berkarya. Simpel ya. Saya kayaknya kok cocok kalau memakai kata perempuan ya daripada wanita ya. Okay. Wanita itu bagi saya kayak ibu saya gitu. Dharma wanita. Mas Iksu, apa Mas? Kontribusi. Kalau saya sih sederhananya biar Surabaya itu masih ada dalam peta. Dalam peta anak muda berkesenian itu masih ada. Mungkin itu aja. Jadi kalau teman-teman lihat semua atau di media apapun, hampir nggak ada kata Surabaya masuk dalam dunia kesenian itu. Udah hampir nggak ada. Hampir adanya yang banyak paling Doli sama Bonek itu aja. Jadi mungkin dengan adanya komunitas-komunitas kreatif ini paling nggak bisa mendongkrak bahwa Surabaya itu masih merupakan kota seni juga, meskipun industri masuk di kota industri, tapi berkeseniannya teman-teman Surabaya itu masih ada. Itu aja sih mungkin kontribusi dari saya. Yang sama sih Pak, kurang lebih. Saya sendiri juga belum ada komunitas ya, jadi memang senjatanya itu komunitas, karena ya di mana ada komunitas di situ ada komoditi. Kalau nggak salah gitu. Seperti itu. Yeah. iya, sama kayak nambahin kemarin itu kan ada acara IVAAH dari Indonesian Visual Art Archive mengarsipkan tentang apa? Seniman perempuan ya kayak gitu. Ada. Ya Surabaya enggak ada karena mungkin sesimpel karena emang enggak ada datanya, enggak terarsipkan. Jadi ya gimana mereka mau nyari karena datanya enggak ada gitu di Surabaya gitu. Ya mungkin bisa direspon teman-teman. Nambahin nyambung Mas Hanto tadi. Mungkin kalau misalkan kamu nanya ke panelis yang orang Surabaya semua dan hidup di Surabaya mungkin agak kurang objektif. Saya mengundang Mas Popo juga untuk mungkin sharing ini Jakarta gimana sih dan mungkin Surabaya ada saran apa sebaiknya Mas untuk bisa masuk dalam kayak itu gitu. Ya gitu aja. Ya, silakan Mas Popo. Saya tunggu komentar. Pemetaan ya, upaya apa yang mesti di kita kerjakan untuk pemetaan gitu. Yang jelas pemetaan itu sendiri kita udah berproses untuk dilihat atau direkam di dalam sebuah peta, yaitu karya. Selesai sih sebenarnya. Itu pertanyaannya sebenarnya gampang. Dengan karya itu udah bagian tanah-tanah yang ditumpuk menjadi lebar dan jadi pulau terlihat dan menjadi peta gitu ya, karya itu. Jadi udah nggak ada kata lain selain karya untuk sebuah pemetaan. Ada lagi pasti gitu. Jadi ya ini simpel, kita hidup di new era, semuanya serba simpel gitu. Nggak ada orang-orang, ada komputer, bisa curhat di Facebook, di Twitter. Entah siapa yang mendengar dan melihat, secara psikologis udah kelar semuanya. Apalagi dengan pemetaan ini gitu. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya untuk pemetaan gak perlu dilihat itu karya keren atau enggak. Sebenarnya karya itu baik atau tidak gitu. Nah di luar itu lagi, karya yang sebenarnya karya yang berhasil itu karya yang ada efeknya. Entah itu baik, keren, buruk atau apalah, yang jelas ada efeknya, itu udah menjadi satu karya gitu. Nah ini kalau masalah pemetaan itu tadi ya, karya itu udah selesai, kita udah semua membuat karya. Ya mungkin disamakan sama ibunya Mas X Go yang goreng tempe dan itu karyanya, toh itu juga berefek membuat kita kenyang gitu. Intinya udah kita ini karya boy, seni boy, dan apalah gitu. Intinya udah selesai dan kita bagian dari peta itu. Yang jelas inisiatif aja. Kalau kita sibuk disibukkan dengan membuat karya atau berkesenian, yang merekamnya itu benar, itu inisiatifnya kurang. Makanya saya sendiri sebagai pelaku dan mungkin tersinggung lebih awal ya, karena ini kamu ngerjain aja nih, yang merekam siapa? Oh iya gitu. Yang menceritakan nanti ke anak kamu siapa? Atau ke cucu kamu? Ya juga, siapa lagi selain kita sendiri gitu. Pada akhirnya kita harus memetakan karya kita sendiri dan digabungkan menjadi peta yang besar gitu. Terima kasih. Karya mungkin mereka akan ini juga ya, terbelah pikirannya secara teknis mungkin seperti itu, tapi harus ada orang-orang yang berinisiatif untuk mendampingi. Artinya mungkin kita sendiri juga merasa, saya sendiri atau beberapa teman mungkin merasa bahwa kita berkarya-karya gitu ya, ada foto pasang di folder di komputer, kemudian mau diapain juga kadang susah juga, makanya harus ada inisiatif. Dan inisiatif ini mau saya lempar sebenarnya ke C2U mungkin ya, ada divisi dokumentasi gitu kan, pengarsipan gitu kan. Jadi saya pikir pertemuan ini sangat menarik, tidak berhenti di sini tetapi di follow up. Jadi saya pikir banyak sekali pegiat-pegiat urban art di Surabaya dan mereka harus didata. Nanti setelah ini silakan mengisi itu formulir itu supaya terdata dan Kathleen dan kawan-kawan bisa berjalan gitu, mengarsip gitu, siapa tahu gitu kan. Oke, terima kasih untuk hadirannya. Kita kasih aplaus untuk panelis. Terima kasih juga. Oh ya, terima kasih. Aplaus untuk C2O. Ini menarik sekali pembicaraan hari ini. Setelah ini ada pemutaran film. Pemutaran film. Screening, keren ya. Screening. Sama aja. Ya, terima kasih sekali lagi. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Obet. Masih Street Art Surabaya. Rangers dan Exco dan juga Ready. Ya, kami tunggu karya-karyanya dan ya jangan lupa juga hari Selasa itu nanti ada workshop menggambar jam 2. Bersama Errington dan masih ada acara-acara lainnya hari Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu depan itu fashion dan Minggu adalah digital media. Lalu nanti juga intinya ada setiap Sabtu Minggu pasti ada acara deh. Silakan dicek nanti di website-nya. Sekarang ini kita menikmati saja film Exit Through the Gift Shop. Ini film tentang Ini kita bisa nyontoh di film ini ya, Exit Through the Gift Shop ini ya. Jadi ini sebuah kemasan yang sangat bagus di wilayah Eropa. Nggak tahu ini terlepas dari Banksy itu konspirasi atau enggak, yang pasti dia mengemas dengan sangat sempurna. Patut ditiru ini. Maksudnya sekelas street art sampai ada pendokumentasian, bikin film sampai diliput oleh BBC dan yang lain-lain. Pasti kan ada kemasan tertentu dari negara yang bikin. Jadi mungkin itu sih. Terima kasih, thank you. Oke, selamat menikmati.